Mitra Bisnis, akhir-akhir ini pendapatan pemerintah dari pajak penghasilan menyebutkan mengalami peningkatan sampai dengan 30%. Untuk membicarakan hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, menurut Anda, apa penyebab dari pertumbuhan itu? Bukankah sistem perpajakan kita sedang bermasalah, Mas? Pasti dua hal, growth dari ekonominya bagus. Kalau pertumbuhan ekonominya bagus, orang income-nya naik, maka pajaknya pasti naik. Tapi yang kedua juga effort. Kan gini, banyak persoalan di pajak, iya. Tetapi kan juga kita mesti lihat bahwa ada progres perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam waktu 6 tahun terakhir. Contohnya misalnya hal yang sederhana aja. Ketika dibikin peraturan bahwa kalau Anda punya NPWP, Anda nggak bayar fiskal. Ya, orang punya insentif untuk kemudian punya NPWP. Sepertinya itu hal yang gimmick dan susah dijelaskan ya, Mas? Tetapi merasa being rewarded itu menjadi penting. Orang tuh merasa sebagai taxpayer ada gunanya. Jadi effort dari pajak saya kira kita juga mesti kasih kredit walaupun kita nggak bisa tutup mata. Ada persoalan banyak sekali masih seperti gayus. Ya, kita mesti balance dengan itu. Jadi saya kira dua hal dari growth-nya sendiri, ekonomi yang baik, kemudian juga intensifikasi yang dilakukan. Satu lagi, inflasinya relatif tinggi itu juga membuat nominal revenue pajaknya naik. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.